Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung. Pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya, semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan, kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap-menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istata'a ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya. Telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. "Fattaqullaha," maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. "Ayuhannas," wahai manusia, "wa ajmilu fit talab," perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus, atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indannas yuhibbukannas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.